الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih melanjutkan pembahasan pada bab yang ke-6 yang menjelaskan tentang hukum seputar al-mashu 'ala al-khuffain, menyapu di atas dua khuf. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa menyapu di atas dua khuf merupakan amalan yang thabit, dibangun di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin. Tidak ada yang menyelisih amalan ini melainkan dari kalangan ahlul bid'ah, dari al-khawarij, al-rafidah. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah ta'ala dalam al-ihkam, ketika beliau menjelaskan tentang disyariatkan yang menyapu di atas dua khuf, beliau mengatakan wa qad ishtahara jawazu al-mashi 'ala al-khuffain 'inda ulama'i syariah, merupakan perkara yang masyhur tentang diperbolehkannya menyapu di atas dua khuf menurut para ulama syariah, hatta 'udda syi'aran li ahli sunnah, sehingga menyapu di atas dua khuf termasuk syiar di antara syiar-syiar ahlus sunnah, wa udda inkaruhu syiaran li ahli bid'ah, dan mengingkarinya diketahui sebagai syiar dari kalangan ahlul bid'ah. Kemudian kita melanjutkan ke masalah yang kedua yang disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala. المسألة الثانية شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما. Permasalahan yang kedua, syarat-syarat dibolehkan yang menyapu di atas dua khuf atau yang menduduki kedudukan dua khuf. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa tidak disyaratkan diperbolehkannya disapu apabila terbuat dari kulit, namun terbuat dari apa saja yang menduduki kedudukan khuf maka diperbolehkan menyapu di atas keduanya selama memenuhi syarat-syaratnya, termasuk diantaranya menyapu di atas kaus kaki juga diperbolehkan disebabkan karena memiliki illat yang sama dengan al-khuf. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa syarat, wa hadhihi syurutu hiya, dan syarat-syarat menyapu di atas dua khuf adalah berikut ini. Yang pertama, lubsuhuma ala taharah. Pada saat memakai keduanya, memakai khuf, dia telah memakai keduanya dalam keadaan suci. Ini dalam keadaan dia suci, tidak dalam keadaan berhadas. Lima rawal Mughirah qala, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safarin, suatu ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu perjalanan, فأهويت لأنزع خفيه فقال, maka aku pun merunduk untuk melepaskan kedua sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua khuf Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu pada saat beliau bersuci, pada saat beliau berwudu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah ingin melepas kedua khuf yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'huma, biarkanlah keduanya, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sesungguhnya aku telah masukkan keduanya dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka beliau pun mengusap di atas kedua khufnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini dan yang lainnya yang menunjukkan bahwa termasuk di antara persyaratan seseorang diperbolehkan menyapu di atas dua khufnya apabila dia mengenakan keduanya dalam keadaan suci. Saya beri contoh, apabila seorang bangun dari tidurnya, sebagaimana kita ketahui bahwa bangun dari tidur termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu, maka dia dalam keadaan berhadas ketika bangun dari tidurnya. Sebelum dia bersuci, dia telah mengenakan sepatunya. Maka pada saat dia berwudu, maka dia harus melepaskan kedua sepatunya tersebut. Sebab dia tidak memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Dia dalam keadaan berhadas pada saat mengenakan sepatunya. Maka yang seperti ini harus dilepas. Adapun misalnya seseorang setelah dia bangun dari tidurnya, dia bersuci. Setelah dia bersuci secara sempurna, lalu kemudian dia memakai sepatunya. Lalu setelah itu dia melakukan aktivitasnya. Dia melakukan aktivitasnya. Itu di pagi hari. Tiba waktu zuhur, dalam keadaan dia masih memakai khuf. Dia masih memakai sepatu atau memakai kaos kaki. Lalu pada saat dia hendak berwudu, maka tidak perlu baginya untuk melepaskan kedua sepatunya atau kedua kaos kakinya. Namun cukup pada saat dia berwudu dan membasuh segala sesuatu, mengusap kepalanya, dan tidak perlu baginya untuk membuka kaos kakinya ataukah sepatunya untuk membasuh kedua kaki. Namun cukup bagi dia untuk menyapu di atas keduanya. Nanti akan kita jelaskan tentang tata cara menyapu yang benar pada saat seorang hendak menyapu di atas dua khuf atau yang semisalnya. Nah, pada saat dia berwudu, maka tidak perlu dia membuka kaos kakinya, namun cukup dia pada saat berwudu lalu mengusap di atas keduanya. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku memasukkan atau memakai keduanya dalam keadaan suci. Maka ini menunjukkan bahwa apabila seseorang memakai sepatunya ataukah kaos kakinya tidak dalam keadaan bersuci, maka tidak sah dan tidak diperbolehkan baginya untuk mengusap di atas sepatunya. Kalau misalnya ada seorang dia menyangka bahwa diperbolehkan menyapu di atas sepatu atau menyapu di atas kaos kaki tanpa memperhatikan syarat-syaratnya, dalam keadaan berhadas dia memakai sepatunya, dia sholat zuhur, dia sholat asar, dia sholat maghrib, dia sholat isya, dalam keadaan seperti itu, maka tidak sah wudhu yang dia lakukan. Hal ini disebabkan karena dia berwudhu dan mengusap di atas keduanya dalam keadaan dia berhadas, maka dia harus mengganti sholat-sholat yang dia tinggalkan atau sholat-sholat yang dikerjakan pada saat dia mengerjakannya dalam keadaan tidak sempurna wudhunya, disebabkan karena dia berwudhu dan mengusap di atas keduanya sementara dia memakai keduanya dalam keadaan tidak bersuci. Maka ini syarat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain misalnya, apabila seseorang berwudu, setelah dia membasuh tangannya, kemudian wajahnya, tangan sampai ke siku, mengusap kepala. Kemudian dia membasuh kaki kanannya. Dia membasuh kaki kanan. Sebelum dia membasuh kaki kanannya, sebelum dia membasuh kaki kirinya, kaki kanannya telah dimasukkan ke dalam sepatu. Atau dia telah memakai kaos kaki. Memakai kaos kaki atau memakai sepatu. Sebelum dia membasuh kaki kirinya. Setelah dia masukkan yang kanan, baru dia membasuh kaki kiri. Setelah dia membasuh kaki kiri, lalu kemudian dia mengenakan sepatunya. Nah, pada saat nanti, ketika dia hendak berwudu, apakah diperbolehkan baginya untuk mengusap di atas kedua sepatunya, ataukah disyaratkan baginya untuk dilepaskan, atau diharuskan baginya untuk melepaskannya? Nah, oke, okay. Hah? Faham masalahnya? Jadi saya ulangi lagi, seorang berwudu, lalu ketika dia membasuh kaki kanannya, sebelum dia membasuh kaki kiri, kaki kanannya sudah dimasukkan. Dia pakai sepatu. Setelah itu membasuh kaki kiri, lalu kemudian mengenakan sepatunya. Berikutnya nanti pada saat dia berwudu, apakah diperbolehkan dia mengusap di atas sepatunya dengan catatan bahwa tadi dia telah berwudu pada saat mengenakannya? Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Namun yang zahir berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia harus melepas sepatunya. Sebab Nabi alaihi wasallam mengatakan fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena sesungguhnya aku melepaskan, aku memasukkan keduanya, aku mengenakan kedua sepatu ini dalam keadaan suci. Jadi persyaratannya dua-duanya. Adkhaltuhuma. Aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Dari sini para ulama mengatakan bahwa tidak dikatakan dia ya, status kedua kaki itu dalam keadaan suci sampai dia selesai berwudu. Tidak dikatakan kedua kaki itu ya, tidak dikatakan bahwa dia dalam keadaan bersuci secara sempurna sampai dia selesai berwudu. Nah, tadi dia belum selesai, dia sudah mengenakan sepatunya yang kanan. Oleh karena itu dia harus membasuh kedua kakinya terlebih dahulu. Setelah selesai bersuci, barulah diperbolehkan baginya untuk mengenakan sepatunya atau kaus kakinya. Kemudian setelah itu, pada saat dia hendak berwudu kembali, maka cukup bagi dia mengusap di atas keduanya. Ini ma'asyiral rahimakumullah, syarat pertama yang disebutkan di antara syarat-syarat diperbolehkannya mengusap di atas dua khuf. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله